cinta-cinta sekali, sayang-sayang sekali, cinta-cinta sekali, aku sayang padamu, aku cinta padamu, sayang-sayang sekali, cinta-cinta sekali, sayang-sayang sekali, cinta-cinta sekali. Akan kuserahkan segala milik dan hidupku, oh kasihku.